kasih sayang sama kamu. Oh mantanku, maafkan aku, ku tak bisa hidup tanpa kamu. What you gonna do with that dessert? Do what, do what, do what.